menjalankan perkara bagian yang penting, yaitu mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi seorang thullabul ilm, para penuntut ilmu. Kalau kita berbicara tentang permasalahan pendidikan terhadap diri kita dan anak kita, maka sesungguhnya nikmat yang besar ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengenal al-haq. Karena yang namanya al-haq adalah perkara yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah katakan fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrahnya Allah Ta'ala yang Allah telah jadikan atas manusia di atas fitrah itu. Kata Syekhul Islam bahwasanya al-qalbu khuliqa yuhibbul haqqa. Kata Syekhul Islam dalam majmu' fatwanya bahwasanya al-qalbu, hati manusia itu, khuliqa yuhibbul haqqa, diciptakan dalam kondisi mencintai al-haq, wa yuriduhu wa yatlubuhu, dan sekaligus dia menginginkan al-haq bersamanya, wa yatlubuhu, dan juga ingin mencarinya. Ucapan Syekhul Islam ini rahimahullah sungguh sebagai cambuk bagi kita. Kalau kita menjadi seorang mukmin yang hatinya tidak mencintai al-haq, atau kita tidak mau berusaha mencarinya dan menginginkannya, berarti fitrah yang ada di hati kita sesungguhnya telah kita rusak, tidak sesuai dengan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan di atasnya. Apalagi fitrah manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala membenci yang namanya dosa. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ismu mahaka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Yang namanya dosa, al-ism, mahaka fi sadrik, sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan di hatimu, di dadamu. Bukan hanya itu, wa karihta ayyattali'a alaihi nas, tidak suka engkau dilihat orang. Fitrah orang yang masih baik, dia tidak suka tak kala berbuat dosa orang lain melihatnya. Itulah fitrah. Fitrah diri seorang manusia tidak suka mengingkari segala bentuk al-ithm. Dia tidak suka dengannya dan dia tidak suka orang lain melihatnya. Sehingga ketika dia berbuat dosa pun umpet-umpetan. Ini masih di atas fitrah, malu dilihat orang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dalam hadis Muslim. Yang namanya malu berbuat kejelekan, dosa itu termasuk dari iman. Masyaallah muslimin. Sehingga al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, itu manusia sudah di atas fitrah, diciptakan demikian. Dan manusia juga pada asalnya membenci dan tidak suka ketika berbuat dosa atau dilihat berbuat dosa. Oleh karena itu terlebih lagi, yang namanya al-haq, kata Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, fa inna 'alal haqqi nura. Sesungguhnya 'alal haqq, di atas hak, kebenaran itu, nuran, ada cahaya. Artinya al-haq itu menampakkan cahaya di hati dan wajah seorang. Akan menampilkan, menampakkan orang tersebut berpenampilan di atas hak. Sehingga orang lain pun mudah mengenalnya. Oh, dia di atas hak. Tidak sulit. Itu di atas hak atau di atas batil, mudah ditandai. Kenapa? Kata Mu'ad, fa inna 'alal haqqi nura. Dikisahkan ketika Abdullah ibni Salam Yahudi, tapi dia masuk Islam. Abdullah ibni Salam, beliau radhiyallahu anhu kana Yahudiya, tadinya Yahudi dia. Namun tak kala melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Lihat. Ketika beliau datang ke Madinah dan melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abdullah ibni Salam, falamma tabayyantu wajhah araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Falamma tabayyantu, setelah aku jelas melihat siapa dia. Ya. Falamma tabayyantu, setelah saya jelaskan lebih dekat lagi siapa dia. Datang ke Madinah dari Mekah. Maka kata beliau, araftu anna wajahahu laysa biwajihin kazzabin. Aku tahu sekarang. Saya kenal wajah orang ini bukan wajahnya pendusta. Lihat. Wajah pendusta dengan wajah yang jujur beda. Nampak jelas perbedaannya. Fakana awalu syai'in sami'tuhu, yang kedua, yang pertama kali saya dengar, begitu lihat orang ini, yaitu Nabi SAW, fakana awalu syai'in sami'tuhu, maka yang pertama kali saya dengar darinya, yaqulu, beliau bersabda, afsus salam, wat'imu ta'am, wasalul arham, wasalun nas niyam, tadkhulul jannata bisalam. Maka yang pertama kali saya dengar dari orang ini, yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. Ifsa, yakni menyebarkan, mengangkat, mengeluarkan salam di tengah kalian. Afsus salam. Yang kedua, wa'ati'imu ta'am, berikan makan. Wa'ati'imu ta'am. Yang ketiga, wasallul arham, sambung silaturahim. Wasallun nas qiyam, niyam, salat di saat manusia tidur, salat malam. Apa kata beliau? Tadkhulul jannah bisalam. Niscaya kalian masuk jannah dengan selamat. Hadis ini dikeluarkan Ahmad di dalam musnadnya. Nah, wa Tirmidzi juga mengeluarkan riwayat ini. Masyil muslimin, maka al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala, yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang lurus, yang pertama sesuai dengan fitrah. Yang kedua, hati manusia ketika dia keluar dari al-haq, dia tidak suka. Dan tidak suka pula dilihat orang lain. Dan yang ketiga, yang perlu kita pahami bahwasanya al-haq, kata Mu'adz bin Jabal tadi, fa inna 'alal haqqi nura. Hak itu bisa nampak cahayanya. Sehingga seorang yang jujur, dari wajah, raut wajahnya sudah apa? Bisa dibaca. Nah, ini orang jujur. Di dunia, sudah nampak. Buktinya Abdullah ibn Salam bisa membedakan. Ini wajah orang bicara jujur ini. Karena wajahnya pendusta juga bisa dikenal. Barakallahu fikum. Demikian pula di akhirat nanti. Allah Azza wa Jalla menceritakan, yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, ada wajah yang menghitam. Ada juga wajah yang putih. Wajah ada dua golongan. Yang hitam, yang putih. Famaladzina abyadat wujuhum fafi rahmatillah. Adapun wajah yang memutih di hari kiamat, maka di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Famaladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun wajahnya orang hitam, ini orang yang kufur setelah imannya. Yani wajahnya, kata Ibnu Abbas, wajah yang memutih, wajahnya ahlus sunnah. Ya. Adapun wajahnya yang menghitam, wajahnya ahlul bid'ah wal firaq. Wajahnya ahlul bid'ah. Wajahnya para pelaku-pelaku kebid'ahan dan yang memecah belah agama Allah Ta'ala ini. Di dunia nampak. Wajahnya saja kelihatan. Bisa dibaca. Dari ucapannya bisa dibaca. Oleh karena itulah, masyiral muslimin, al-haq, kebenaran, ketika masuk ke dalam fitrah hati manusia, benar-benar akan menjadikan semakin baiknya dia. Baik-baik kepada Allah Ta'ala dan kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjaga kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa bisa menjadi para penuntut ilmu. Maka pada kesempatan kali ini, kita ingatkan yang pertama, karena kita diberi umur masuk tahun 1437 Hijriah. Tahun ini, awal bulan dari tahun bulan Muharram ini. Maka tentunya menjadi pelajaran bagi kita, karena Allah Ta'ala sendiri mengingatkan, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar waja'akumun nadzir. Dalam surat Fatir ayat 37, Allah tanyakan, bukan apakah awalam nu'amirkum, bukankah kami telah memberikan umur. Nu'amirkum, kami berikan umur kepada kalian. Yang bisa juga yatadzakkar bih, ada yang mengingatkan dengannya, man tadzakkar, orang yang mengingatkan. Waja'akumun nadzir, telah datang orang yang memberi peringatan. Para ulama menyebutkan makna an-nadzir, yang memberi peringatan, adalah di antara ucapan Ibnu Abbas wa jumhur al-muhaqqiqun, maksud saya al-umur, yang dimaksud yakni ta'ammarakum sittinas sanah. Allah berikan umur mencapai usia 60 tahun. Ada yang mengatakan lagi diberikan umur samaniyata asyara sanah, 18 tahun. Ada yang mengartikan qila ma'nahu arba'ina sanah, diberi umur 40 tahun. Dan ini tafsir Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan juga Imam Masruq. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Abbas, sehingga diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah anna ahlal Madinah, adalah penduduk kota Madinah. Kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraqa lil ibadah. Dinukilkan dari Ibnu Abbas bahwa penduduk Madinah Mereka idza balagha ahaduhum 40, kalau mencapai usia 40 tahun. Nah, tafarraga lil ibadah. Benar-benar mencurahkan umurnya untuk ibadah. Ya. Kalau sudah mencapai 40 tahun, dinukil dari Ibnu Abbas, Ahlul Madinah, tafarraga lil ibadah. Insyaallah kita di sini mungkin ada yang sudah mencapai 40 tahun, bahkan lebih ya. Ada yang sudah sampai 40 tahun? Pak Bintar sudah? Lebih, malah lebih itu. Insyaallah seperti penduduk Madinah. Apa itu tadi Pak Windar? Mencurahkan ibadah. Kan gitu ya? Itu mereka salah. Taib. Kalau sudah masuk 40 tahun, tafarraqa lil ibadah. Itu kata Ibnu Abbas. Oleh karena itulah, ada yang mengartikan nadir al-buluh, usia balik. Dan Ibnu Abbas dan juga jumhur mengartikan nadir di situ adalah an-nabi. Nah, demikian pula Ikrimah wa Ibnu wa Said Ibnu Musayyib. Jadi seorang muslim, marilah kita berusaha untuk semakin melihat diri kita masing-masing. Hasabah. Melihat diri kita masing-masing. Dan anak kita juga. Anak kita tambah hari tambah gede. Sementara kita tambah hari tambah tua. Ya, kita harus lihat. Bertambah hari kita bertambah umurnya. Bertambah hari anak-anak kita sudah mulai besar. Mungkin besok bukan lagi anak-anak. Sudah mulai punya anak. Demikian perjalanan umur manusia. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nah, bagaimana orang yang paling baik, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, dalam hadis riwayat Abi Safwan. Dan riwayat dari Abi Safwan Abdullah ibni Busr al-Aslami, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik orang itu yang tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amal. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis Tirmidzi, para hadirin, dalam hadis Tirmidzi ini, beliau mengingatkan manusia itu ada dua macam. Ya, orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Ada orang yang panjang umurnya, jelek amalnya. Jadi kata Syekh Utsaimin, hadis ini, anna mujarrad tulul umur laisa khairan lil insan. Diambil satu faidah kata Syekh Utsaimin, bahwasanya panjangnya umur itu bukan dalil bagi seorang adanya kebaikan. Illa idza hasuna amaluh, kecuali baik amalnya. Jadi bukan dalil orang itu panjang umurnya itu berarti tanda kebaikan. Belum tentu. Kecuali baik amalnya. Sebab kadang orang itu panjang umurnya, tapi justru menjadikan tambah jelek dan menambah bahaya bagi dia. Siapa contohnya? Orang kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Jangan menyangka Orang-orang yang kafir kami terus berikan kepada mereka kebaikan. Itu kebaikan untuk mereka. Diberikan harta yang banyak, anak yang banyak, istri yang banyak. Jangan dianggap khairun li anfusihim, untuk kebaikan mereka. Innama numli lahum liyasdadu isma. Tidak lain kami penuhi. Kami penuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Liyasdadu isma. Supaya bertambah dosanya. Bertambah apanya? Dosanya. Bukan hanya itu. Walahum azabum muhin. Bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi orang kafir dengan segala rezeki yang mereka dapat, kesehatan, panjang umurnya, banyak anaknya, banyak hartanya, itu bukan untuk kebaikan atas mereka. Kenapa? Karena Allah katakan di sini, liyasdadu isma, supaya bertambah dosa. Bukan hanya bertambah dosa, azab di akhirat nanti semakin berat atas mereka. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang ayat ini, Aila yadhunul ladzina kafaru bi rabbihim wa nabadu dinahu wa harabu rasulahu ay anna antarokna iyahum fi hadhihi dunya. Jangan mengira orang-orang kafir yang mereka kufur terhadap Allah Rabb mereka, wa nabadu dinah, melempar agamanya Allah, mengkufuri Allah, mencampakkan agama Allah, wa harabu rasulah, atau memerangi rasulnya. Jangan dikira orang-orang yang seperti ini antarokna iyahum, dibiarkan di dunia. Wa adamul istiqsalina lahum, tidak kemudian kami berikan atas mereka azab. Tetapi imhaluna lahum khairan li anfusahum wa mahabbatan minna lahum. Jangan pula dikira sebagai rasa cinta diberikan kepada mereka dengan harta tadi. Kalla. Laisal amru kama za'am. Kata Syekh, tidak seperti yang dianggap oleh mereka. Oh, kita tambah hartanya, tambah anaknya, tambah sukses dunia. Anggapan mereka itu, wah ini Allah sayang kepada kita. Tidak demikian. Laisal amru kadzalik. Namun kata beliau, yang demikian itu ziyadatu adab wa uqubah fi adabihim. Namun itu sebagai tambahan azab, siksa atas mereka nanti. Dan karena itulah, ketika kita berbuat kezaliman, kejahilan, dosa, ingatlah Allah Ta'ala bisa menunda. Peringatan ditunda saat kita lalai. Inna Allah yumli zalim. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari. Inna Allah yumli lizalim. Sesungguhnya Allah kadang itu menunda balasan bagi orang yang berbuat zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Namun kalau Allah sudah menurunkan azabnya, tidak bisa luput darinya. Kadang sedang asik-asiknya bermaksiat, tiba-tiba azab datang. Tidak sadar dia. Kadang sedang posisi lalai, tiba-tiba datang azab kepadanya. Dan dia pun tidak bisa lari darinya. Oleh karena itulah, marilah kita koreksi. Umur kita, semakin bertambah umur kita, tentunya semakin menambah istighfar, taubat, ibadah kita. Ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Umar bin Khattab Amirul Mukminin dikisahkan pada masa jadi khalifah. beliau mengumpulkan para tokoh-tokoh kibarus sahabah. Namun di tengah-tengah kibarus sahabah ada anak muda yang masih belasan umurnya, Ibnu Abbas. Ya. Para kibar menyangka ini kita juga punya anak muda di rumah. Tapi kenapa Ibnu Abbas yang dimasukkan ke majlis ini? Ya. Rupanya orang-orang ini belum tahu kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Lihat. Karena ilmu kadang justru yang muda yang lebih berilmu dari kita. Maka kita hargai dia sebagai orang alim. Umur belum tentu apa? Belum tentu jaminan orang itu baik. Coba sih bandingkan dengan anak kita sendirilah. Anak kita juz amah sudah lancar antum. Ada di antara kita yang belum lancar kan? Ya enggak, Pak? Hah? Ada? Nah, itu contoh kecil. Anak kita alhamdulillah juz amah lancar. Kadang kita ada yang bolong. Ada yang enggak hafal. Ya? Ternyata Masya Allah kita sudah tua tapi anak kita lebih baik dari kita. Maka jangan sampai seorang itu tidak memahami bahwa umur itu sesungguhnya yang akan bisa menjadi baiknya orang ataupun tidaknya. Maka umur yang sedikit dimanfaatkan. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para tokoh dan diantara mereka anak muda namanya Ibnu Abbas. Maka Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada para sahabat kibar. Kepada mereka mau ditunjukkan. Coba Ibnu Abbas, apa tafsir idza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillah? Apa tafsirnya? Sebelumnya Umar bin Khattab tanya kepada kibar sahabat, coba tafsir kalian apa? Coba wahai orang Ansor. Sebagian mengatakan, oh itu tafsirnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk bertasbih, memuji Allah, beristighfar. Karena Allah itu maha pengampun. Itu tafsir mereka. Taib, ini tafsir secara zahirnya saja. Coba Ibnu Abbas, fasirha, tafsirkan ayat itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, innaha tadullu ala ajalin qatiq taroba. Adapun tafsir ayat itu wahai Umar bin Khattab adalah tentang ajalnya beliau. Semakin dekatnya ajal beliau, maka Umar bin Khattab mengakui ma'a'lamu minha illa ma yaqul. Saya belum pernah mengilmui suatu makna ayat tersebut seperti yang dia katakan sebelumnya. Masya Allah, ilmu yang luar biasa. Dan hadis Bukhari, demikianlah, semakin dekat ajal, semakin banyak beristighfar, banyak beramal. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tatkala turun surat idza jaa nasrullah wal fath kana yuksir ayyakul fi ruku'i wasujudi. Beliau perbanyak di saat ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bertasbih, bertahmid, beristighfar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula marilah kita berusaha untuk mengoreksi kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita, putra-putri kita, istri kita. Kita berusaha untuk mencoba kembali, mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan agar mereka selamat dari neraka, bisa masuk jannah. Karena Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis Al-Bukhari dari Abdullah ibn Mas'ud, Al-Jannah aqrab ila hadikum min syiraki na'lih. Yang namanya jannah itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sendalnya. Demikian pula wan-naru mislu dzalik. Neraka juga demikian dekatnya dengan kita. Maksudnya kata Syekh Utsaimin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan dalam hadis ini dekatnya jannah wan nar li'annahu qad takunul kalimah wahidah sababan lidukhulin nar au lidukhulil jannah. Sebab dengan satu kalimat saja, satu amalan, ucapan saja bisa menjadi sebab orang itu masuk neraka atau menjadi sebab dia itu masuk neraka atau masuk surga. Intinya kebaikan yang ada di depan kita, kejelekan yang mengancam diri kita dan anak kita, itu sesungguhnya bisa menjadi petaka besar. Karena digambarkan dekatnya surga atau neraka tadi, aqrab min syiraki na'lih, lebih dekat dari tali apa? Sendalnya, selempang sendalnya. Dekat sekali. Ya. Sehingga kalau demikian kondisinya, seorang harus berhati-hati. Seorang harus waspada. Koreksi kembali apa yang telah dilakukan terhadap anak-anaknya, dikoreksi. Sudahkah anak-anak kita disuruh sholat? Sebagaimana sabda beliau, muru awlatakum bis-shalah li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian sholat usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin, pukul kalau tidak sholat usia 10 tahun. Wafariku, dan pisahkan bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur. Ya, maka dikoreksi kembali. Jangan orang tua menganggap pendidikan sholat itu hanya tanggung jawab ustadz atau ma'had. Justru Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita menyuruh anak-anak kita sendiri. Ya, muru auladakum, perintahkan anak kalian sendiri. Ya, koreksi. Apakah kita sudah demikian di tahun-tahun ini? Kenapa disuruh memerintahkan demikian di saat masih kecil? Sahabat Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwasanya beliau mengatakan, hafidu ala abnaikum fis sholah, jaga anak-anak kalian terhadap sholat ini. Wa'awiduhum al khair, biasakan melakukan kebaikan. Fa'inal khaira adatun, fa'inal khaira adatun, kebaikan itu adalah adah, menjadi kebiasaan nantinya. Jadi kalau biasa melakukan kebaikan akan menjadi biasa. Sesuatu walaupun baik kalau tidak dibiasakan berat. Ya. Maka dari kecil dibiasakan. Jangan sampai kita orang tua membiarkan. Iya. Kelihatan tidak hadir sholat, tengok kanan, tengok gini, kemana anak saya. Kelihatan barakallahu fikum dia tidak semangat menegakkan sholat, ingatkan, ditarhib. Ini tugas tanggung jawab kita semuanya. Demikian pula puasa. Ketika masih kecil dilatih. Dulu diriwayatkan dari jalan Rubayyah binti Muawwidh radhiyallahu anha. Qalat Rubayyah binti Muawwidh, beliau bercerita ketika datang pagi hari bulan Muharram, 10 Asyura. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, mengutus utusan, man asbaha muftiran falyutim baqiyatah. Siapa yang hari ini sudah makan pagi, sempurnakan puasanya. Ini awal sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan. Mereka diperintahkan puasa Asyura. Siapa yang muftira pagi ini sudah makan, falyutim baqiyatah. Sempurnakan, jangan makan lagi. Naam, bisaumin, dengan puasa. Wa man asbaha shaiman falyasum. Siapa yang pagi ini belum makan, lanjutkan puasanya. Ini puasa Asyura sebelum turun wajibnya puasa Ramadan. Lihat. Maka siapa tadi? Rubayyi' binti Muawidz. Begitu mendengar perintah titah Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura, qalat, beliau bercerita, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Kami pun sejak itu puasa Asyura, ya, dan juga kami memerintahkan anak-anak kecil kami puasa. Wa naj'alahum lil al'aba min al'ihn. Lalu kami bikin mainan untuk anak-anak dari al'ihn, suf, kapas atau yang jenisnya. Ya. Fa idza abka, kalau menangis begitu, ahaduhum ala ta'am, minta makan, a'tainahu dzalik. Kami berikan mainan. Lihat. Melatih anak senang menjalankan ketaatan, dihibur dengan mainan. Tentu mainan yang mubah, bukannya haram. Hatta yakuna indal iftar, sampai berhasil anak tersebut berbuka puasa. Ya. Ini hadis dikeluarkan Bukhari yang Muslim dalam Sahih. Pelajaran penting, melatih anak menjalankan ketaatan, salat, puasa. Sampai para salafiyah dulu membuat mainan yang sifatnya mubah, ya. Kalau sekarang ada mainan banyak sekali, yang kadang mainannya jatuh kepada haram, kadang yang sifatnya mubah. Orang tua harus pandai memilih. Jangan dengan alasan, kok zaman Nabi juga ada mainan. Taib, tapi mainan yang tidak sampai menjatuhkan kepada hal yang haram. Ini melatih anak untuk melakukan ketaatan. Nah, sehingga karena anak kecil biasa latihan puasa begitu, terbiasa sampai zamannya Umar bin Khattab, beliau jadi khalifah. Takala beliau jadi khalifah, datang, diriwatkan dari Abdullah ibni Abi Hudzail, utiya Umaru, didatangkan kepada sahabat Umar, Amirul Mukminin. Apa itu? Ada seorang syekh, orang tua, syaribal khomro, minum khomer. Bulan Ramadan. Ramadan. Ini tentu setelah wajibnya puasa Ramadan. Kalau puasa Muharram, Asyura, itu nilainya sunnah. Setelah wajibnya Ramadan. Ya. Kalau puasa Muharram, tanggal Yaumu Asyura, sunnah setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan. Pada zamannya Umar bin Khattab, ada orang tua, syekh ini, sepuh, tapi syaribal khamra fi Ramadan. Minum khamr di bulan Ramadan. Maka Umar bin Khattab mengingatkan kepada laki-laki yang tidak puasa ini, ya, kamu tidak puasa, wa walidana, dan anak-anak kita, wa wildanana, wasibyanana siyamun. Kamu sudah tua, tidak puasa Ramadan, sedangkan wildanana, anak-anak kecil kita pada puasa. Berarti kan? Ini pada zamannya Umar bin Khattab. Anak kecil terus, generasi demi generasi didik-didik demikian. Nah, kalau orang tua sudah tidak peduli, melatih dari kecil ketaatan, lalu bagaimana generasi yang akan datang? Masyaallah ikhwah, karena itu apalagi yang punya anak perempuan. Anak perempuan ini merupakan satu nikmat sekaligus banyak bisa menjadi sebab orang tua kadang lalai. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur dalam hadis Anas, man ala jariyatain hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa dhamma sabi'ah. Siapa yang dia menjaga anak perempuannya, dua anak perempuannya, dia didik sampai usia balig, saya dengan dia seperti ini, dia menggabungkan jari tengah dari telunjuk di surga nanti. Dalam hadis Bukhari dan Adabul Mufrad juga Imam Muslim. Sehingga orang jahiliyah, apalagi zaman sekarang, fitnah muncul dari wanita. Kata anak wanita sulit disuruh pakai hijab. Kenapa? Dia pakai hijab justru malu. Kenapa? Karena dia tidak dibiasakan dari kecil. Tapi manakala dari kecil sudah dilatih, insya Allah jadi ringan bagi dia. Maka oleh karena itu, saya wasiatkan kepada orang tua yang punya anak perempuan, dibiasakan pakai hijab. Jangan hanya di komplek mahad. Pulang di rumah, diawati, dilihat, dicermati. Beri fasilitas. Dia bisa menjalankan ketaatan. Kalau untuk beli HP yang mahal saja rasa ringan. Tapi beli apa namanya jilbab yang harganya mungkin sangat apa? Mahal, rasa neman-neman. Besar mana faedahnya? Gonta-ganti HP enggak eman-eman, giliran belikan apa ini? Kebutuhan anak perempuan, masyaallah anak perempuan itu kebutuhannya banyak. Pakaiannya harus lapis berapa itu? Ya. Rapet. Maka ketika itulah justru pahala kebaikan akan didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah. Dikisahkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yu'sar waladahu alaiha adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang punya anak perempuan, dia tidak bunuh dari kecilnya. Dia tidak hinakan. Dan dia tidak dikalahkan dibandingkan anak laki-lakinya. Anaknya satu laki, satu perempuan. Tapi yang diistimewakan anak laki-lakinya. Dia tidak demikian. Walaupun anaknya perempuan, anak laki-laki, dia perlakukan dengan baik, dengan adil. Maka kata Nabi, siapa yang bisa melakukan ini, adkhalahullahul jannah, dimasukkan ke dalam jannah. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud. Berarti kan? Antum punya anak di mahad, laki perempuan. Diperlakukan dengan baik. Jangan yang diistimewakan yang laki-laki. Padahal justru anak perempuan itu yang sangat serius untuk diperhatikan. Karena wanita itu lemah. Perempuan itu lemah. Kalau sudah mulai balik, dia butuh mahram kalau safar. Jangan sungkan-sungkan meluangkan waktunya untuk mengantar dia. Kenapa? Itulah anak perempuan. Kalau ada sabar, mendidiknya, menjaganya, maka Allah Ta'ala akan balas dengan jannah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan rahasia ketika orang punya anak yatim. Ya, ana waqafil yatim hakada. Saya dengan anak yatim, orang-orang yang menanggung tanggung jawab anak yatim seperti ini. Beliau isyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Dekat. Kenapa demikian? Anak kita, mungkin anak yatim yang kita miliki atau anak yatim orang lain, kita serius perhatian. Itu dia dengan Rasul SAW hakadha. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dekat. Ibnu Hajar menyebutkan penjelasan dalam Fathul Barinya. Apa hikmahnya? Antara anak kafilul yatim, orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, diserupakan masuk jannah dekat dengan beliau kedudukannya. Kenapa demikian? Likauni nabi sya'nuhu ayyab'asila qawmin layaqiluna amratinahum. Karena nabi diutus. Karena kondisi nabi diutus, sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum yang mereka layaqilun, tidak mengetahui agama mereka. Fayakunu kafilun lahum mu'alliman wa mursyida. Sehingga nabi melakukan demikian itu sebagai kafil, penanggung jawab, wa mu'alliman, pemberi ilmu, wa mursyida, dan pemberi petunjuk. Fakadzalik kafilul yatim. Demikian pula ikhwanna fillah, orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, yakfuluhu min man la yaqilud amradinah, dia menjaga, bertanggung jawab terhadap anak yang belum berakal, yang belum ngerti agamanya. Dia didik, dia arahkan, ya, sehingga disejajarkan yang demikian itu. Wa yu'allimuhu wa yuhsinu adabah, sehingga dia didik supaya anaknya jadi baik adabnya, akhlaknya, dia ngerti agamanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian terhadap umat manusia ini, maka dia didekatkan di hari kiamat nanti dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tarhib bagi kita semuanya, siapapun anak kita, apalagi tadi anaknya anak yatim, barakallahu fikum, hendaklah kita bersemangat untuk mengarahkan, mendidik mereka, dan kita koreksi apa yang sudah kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pahala yang besar, dan apa yang ada kekurangan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan, dan diberi oleh Allah Ta'ala kebaikan. Dan yang terakhir, setelah kita semuanya mengetahui umur itu bernilai, maka Allah kadang memberi uzur kepada hamba. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, a'dzarallah ila imri'in akhara ajalah hatta balagha sittina sanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan uzur kepada seseorang. Apa bentuk Allah Ta'ala memberi uzur kepada seseorang? Akhara ajalah, diakhirkan ajalnya. Hatta balagha sittina dinasana, sampai usia 60 tahun. Ya. 60 tahun, hadis Bukhari nomor 6419. Jadi orang tersebut diberi uzur oleh Allah Ta'ala dari tidak ngerti terhadap agamanya. Dia usia 60 tahun sudah berapa kali baca Quran? Sudah berapa kali dengarkan ayat kira-kira? Sudah sangat sering. Itu seharusnya jadi peringatan. Maka ketika kita sekarang berusia tambah panjang, mencapai 60 tahun, maka ingatlah itu uzur dari Allah untuk kita kembali ke jalan yang hak, jalan yang lurus, dan agar kita memperbaiki apa yang kurang dari amal-amal soleh kita, dan kita bertobat dari segala penyimpangan yang ada pada diri kita. Semoga ini yang bisa kami sampaikan menjadi faedah terkhusus bagi saya pribadi, dan semoga juga bisa menjadi faedah bagi para hadirin. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.